Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Semenjak pandemi COVID-19, beragam daerah dan tempat ibadah menjadi sorotan awak media, terkhusus umat Islam yang banyak cenderung memproteksi masjid agar memutus mata rantai virus tersebut. Berbeda dengan masjid terbesar di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yaitu Masjid Besar An-Nur, yang tetap istiqomah buka dengan protokol kesehatan, bahkan menginspirasi semua ketua DKM agar tersedia fasilitas kopi atau minuman gratis berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Nasir. Pekerjaan sehari-harinya saya di Masjid An-Nur, bagian marbot. Kerjaan saya bagian jaga malam, kebersihan dan keamanan. Alhamdulillah, semenjak saya di sini aman, tidak halangan pun segala pun. Dari Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, minuman segala pun dipersediakan dari pengurus masjid untuk siapapun yang akan mau ngopi atau mau minum air putih. Ada untuk tamu yang akan habis sholat gratis, silakan. Semoga menjadi manfaat. Alhamdulillah, radioku dari Kuningan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radioku Kuningan. Berbagi informasi kebaikan itu adalah mulia, apalagi jika ide kebaikan itu terus berkembang, maka pahala mengalir untuk penggagas pertamanya. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.